Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبتنا عزكم الله بعد pertemuan bulan yang lalu setelah kita bahas tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan dan menceritakan tentang diutusnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arbaqiyaman yang di sana diambil faedah tentang metodologi dakwah salafiyah, manhaj dakwah nabawiyah terkait dengan pribadi sang dai, juga terkait dengan cara berdakwah, juga terkait dengan kondisi para madu'. Dan dibahas pada pertemuan bulan yang lalu, di antara prinsip dakwah salafiyah ialah al-bada'atu fil ahammi fal aham. Memulai dakwahnya dengan perkara yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya lagi. Dan dari bab yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif Habibullah Ta'ala wa Ra'ah, wujub bad'i tauhid fi da'wati ila Allah, kewajiban memulai dengan tauhid dalam berdakwah kepada Allah, yang menunjukkan kepada kita yang terpenting yang didahulukan dalam dakwah Islamiyah, dakwah salafiyah, dakwah nabawiyah, ialah menjelaskan kepada umat tentang tauhid, menjelaskan, menerangkan kepada umat tentang akidah Islamiyah yang sahihah. Dan juga telah kita baca bab yang ke-6 melengkapi bab yang ke-5 dengan judul bab wujub tahdzir min asy-syirki wa wasailihi, kewajiban memperingatkan umat dari kesyirikan dan wasilah-wasilah menuju kesyirikan, melengkapi yang sebelum. Sehingga yang kali pertama yang terpenting yang didakwahkan dalam dakwah salafiyah ialah menerangkan tentang masalah tauhid, memberantas kesyirikan. Dakwah kepada tauhid mentahdir umat dari kesyirikan dan wasilah-wasilah. Prinsip ini orang tidak Rasulullah adalah prinsip para anbiya wal mursalin, sebagaimana yang antum mulai bersama. Seluruh para nabi dan para rasul, dari mulai awal sampai akhir penutup mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka semuanya menjelaskan dan mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Ya qaum a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, beribadalah hanya kepada Allah semata. Kamu tidak memiliki sembahan yang berhak ibadah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yastajibu lahu." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Mereka semuanya mendakwahkan, menyerukan kepada umatnya, "An ya'budu Allah." Hendaklah kamu semua beribadah hanya kepada Allah semata. Wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut-taghut itu. Yang di antara maknanya, segala sesuatu yang diibadai selain Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula barakallahu fikum prinsip Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'anul Karim juga menjelaskan tentang masalah tauhid. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan Al-Qur'an min awalihi ila akhirihi at-tauhid. Al-Qur'an dari mulai awal sampai terakhir itu berisikan tentang masalah tauhid. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, dijabarkan tentang rububiyah Allah, tentang asma dan sifatnya Allah. Dalam Al-Quran juga diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah semata, meninggalkan dan menanggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, tauhid rububiyah atau sifat. Yang kedua ialah tauhid uluhiyah. Dalam Al-Quran juga berisikan tentang perintah dan larangan. Ada hukum-hukum syariat. Itu merupakan mukammilat tauhid, penyempurna-penyempurna tauhid. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang ahlu tauhid, para anbiya, para mursalin, para pengikutnya dari kalangan para muwahhidin, bagaimana pahala mereka, kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh. Masa depan yang cerah nanti di yaumul qiyamah untuk mereka masing-masing. Ini balasan ganjaran pahala bagi orang-orang yang mengamalkan tauhid. Dan yang kelima, dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang sejarah kaum musyrikin, kaum kafirin. Dari kalangan umat-umat yang terdahulu sampai di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana azab yang mereka terima, ancaman yang mereka terima, kemudian balasan nanti di yaumul qiyamah, azab neraka yang sangat pedih dan segala macamnya. Ini semuanya ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan tauhid. Al-Qur'an dari awal sampai terakhir tidak lepas dari lima poin ini. Al-Qur'an seluruh tauhid. Nah, maka seorang dari Allah harus lebih banyak menerangkan bab-bab tauhid, bab-bab ubudiyah kepada masyarakat. Meluruskan tauhid umat. Meluruskan ibadah umat. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terangkan apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, apa itu asrofsihah. Membahas kitab-kitab yang menerangkan nanti macam tauhid ini. Juga menerangkan tentang tauhid ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terus gencar menyampaikan masalah itu. Tamam? Gencar. Halaqah ini, daurah ini, daurah itu, semuanya mayoritasnya pembahasan tentang masalah tauhid. Kemudian barakallahu fikum, di saat yang sama juga memberantas kesyirikan. Ini disebutkan dalam bab yang ke-6, wujubut tahdhir minasyirk wa wasailih. Kewajiban memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan dan wasilah-wasilahnya. yang membawakan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, man laki Allah la yushriku bihi syai'an dakhala jannah, wa man lakiyahu yushriku bihi dakhala nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun, maka dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berkesyirikan kepada Allah, maka diancam dengan ancaman neraka. Masuk ke dalam neraka ya Allah. Riwayat yang semacam ini dibawakan oleh muallif hafizahullah ta'ala wa sekali lagi untuk menerangkan yang kali pertama yang terpenting yang didahulukan dalam dakwah salafiyah nabawiyah sunniyah ialah memberantas kesyirikan, anti syirik, anti kekufuran. Maka saksi harus menerangkan kepada umat asal syirik. Bagaimana macam-macam syirik itu? Bagaimana pula hal-hal wasilah-wasilah yang menuju ke arah sana? Perlu dipahami barakallahu fikum. Asyirku nawa'an. Syirik itu dibagi dua oleh para ulama. Ini pembekalan. Supaya kita sudah menerangkan bagaimana syirik kepada umat. Asyirku nawa'an. Syirik itu dibagi dua. Apa saja? Saya. Syirik akbar, syirik akbar. Masya Allah. Kalau antum, apa yang kedua itu? Sama, akbar sama akbar. Sama juga. Jangan hitam terus. Allah. Sama juga. Masya Allah. Ada tuh. Makanya perlu diterangkan para kalau jadi para sekarang syirik secara keseluruhan dalam semua pembahasan kesyirikan. Syirik itu dibagi dua. Ada syirkun fil ibadah. Ada syirkun fil ma'bud. Dua. Syirik dalam perkara ibadah. Yang pertama. Yang kedua, syirkun fil ma'bud. Syirik terkait dengan zat yang diibadahi. Ada gambaran? Belum. Saya perlukan yang poin kedua. Karena singkat pembahasannya. Gampang insya Allah, tenang. Jangan dibayangkan susah. Syirkun fil ma'bud ada tiga. Syirik terkait dengan al-ma'bud zat yang diibadahi ada tiga. Yang pertama syirkut tanjid. Syirik tanjid. Maknanya syirik dalam bentuk menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seseorang yang meyakini adanya pencipta selain Allah. Ini syirik fil ma'bud terkait dengan zat yang diibadahi. Meyakini ada pencipta selain Allah. Yang mengatur alam selain Allah. Memberi rezeki selain Allah. Yang merajai alam ini selain Allah. Atau dia meyakini adanya sesembahan sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik tanjid. Syirik dalam bentuk tanjid menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini? Mafhum. Yang kedua, yang termasuk syirkul mahdud, ialah syirkut tasybih atau syirkut tamtsil. Maknanya ialah syirik dalam bentuk menyerupakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Apa sebaliknya? Menyerupakan sifatnya makhluk dengan sifatnya Allah SWT. Namanya tasybih, penyerupaan, tamtsil, keserupaan, permisalan. Ini syiriknya kaum musyakkiah, orang-orang yang menyerupakan sifatnya Allah dengan makhluknya, yang mengatakan Allah punya tangan kayak tangannya makhluk, Allah punya ini kayak punya makhluk dan segala macamnya. Syirik disebut dengan syirik tasybih. Syirik tasybih ini semua terkait dengan al-ma'bud, zat yang diibadahi. Dan yang ketiga disebut dengan syirkut ta'til, syirik dalam bentuk ta'til, menta'til, meniadakan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini syiriknya kaum mu'tazilah, orang-orang yang meniadakan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya atau kedua-duanya. Ini syirkun fil ma'bud. Pembahasan masalah ini lebih banyak diulas dalam pembahasan asal sifat. Tapi semuanya keterkaitannya bukan dengan masalah ibadah. Keterkaitannya bukan terkait dengan ibadah seorang hamba kepada orang lain. Tapi keterkaitannya terkait dengan al-ma'bud, zat yang diibadahi. Tanjib, tasybih, ta'til. Ini yang pertama. Adapun syirkun fil ibadah, syirik dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dibagi lagi sesuai dengan nisbahnya masing-masing. Dilihat dari sisi besar kecilnya dibagi dua. Ada syirik asghar, syirik akbar. Ini semua pembagian terkait dengan syirik ibadah. Menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Itu syirik ibadah. Dilihat dari sisi besar kecilnya dua. Ada syirik asghar, syirik akbar. Yang dimaksudkan dengan syirkul akbar, syirik yang besar, ialah kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, membuat dia murtad dari agamanya. Kesyirikan yang membuat halal darah dan kehormatannya dan harta. Kesyirikan yang membuat pelakunya itu kekal dalam neraka selama-lamanya kalau dia mati di atasnya. Dan berbagai macam kekhususan-kekhususan yang ada pada syirkun akbar. Kalau dikatakan asghar, lawan dari bahasa itu. Maksudnya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak membuat pelakunya halal darah dan hartanya. Tidak membuat pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Dan seterusnya. Jangan bayangkan kecil itu berarti kecil, dosa kecil. Oh tidak. Terkait dengan ukuran dosa yang namanya syirkun asghar, syirik yang kecil, lebih besar daripada dosa besar. Semua dosa yang dikasih level kesyirikan, kekufuran, itu lebih besar daripada dosa besar. Istilah akbar, asghar itu untuk membedakan hukumnya saja. Baik. Dilihat dari sisi amaliyah hamba dibagi menjadi syirkun qawli atau lafzi syirkun badani. Atau syirkun amali. Syirik dalam perkara ibadah dilihat dari sisi amaliyah tindakan seorang hamba, ada syirkun qauli. Syirik dalam bentuk ucapan. Maknanya ucapan tadi, ucapan kesyirikan. Syirkun qauli. Zikir-zikir yang syirik, doa-doa yang syirik, puji-pujian yang syirik, zibaan-zibaan yang berbau syirik dan semisalnya, itu namanya syirkun lafzi. Sementara yang kedua, syirkun amali. Syirik amalan, dalam itu amaliyah. Syirik amali dibagi dua lagi. Amal qalbi, amal hati, dan yang kedua amal anggota badan. Amal hati itu ya ibadah-ibadah hati, saya takut, berharap, tawakal, dan segala macamnya itu. Ini amalan hati, ibadah hati. Kalau kamu syirik dalam takut, dalam mengharap, dalam tawakal, itu namanya syirik dalam bentuk amal qalbi. Anggota badan, jelas, sujud, rukuk, selain Allah tabaraka wa ta'ala, dan misalnya, amal jawarih. Anggota badan. Mungkin ini, saya pahami, saya ulangi lagi. Syirik dalam perkara ibadah, dilihat besar kecilnya dua. Syirik asghar, syirik akbar. Dengan segala hukumnya masing-masing. Dilihat dari sisi amalia hamba dibagi dua. Qauli, lafzi, lafaz, dan amali, amalan. Yang amali, yang amalan dibagi dua lagi. Amalan haji, amalan anggota badan. Kemudian dalam rawatibun, syirik dengan pembagian yang kedua ini. Qauli, lafzi, amali. Ada yang asghar, ada yang akbar. Dan syirik lafaz yang asghar, syirik lafaz yang akbar, syirik amal hati yang asghar, syirik amal hati yang akbar, syirik amal anggota badan yang asghar dan yang akbar. Semuanya dibagi ada yang akbar dan yang asghar. Sampai sini. Malaku. Sampai sini. Alfa, ringkasan. Kemudian syirkun bil ibadah dilihat dari sisi nampak dan samarnya dibagi dua lagi. Ada syirkun jali, syirkun jali kesyirikan yang nampak gamblang jelas orang ngerti kecil. Dan yang kedua syirkun khafi. Syirkun khafi kesyirikan yang samar. Ria. Orang gak bisa lihat. Ini ria bukan. Nah, dan misalnya ria, sum'ah, dan misalnya khafi. Itu ringan. Apa? Samar. Yang nampak dan yang samar itu mungkin dalam bentuk ucapan. Mungkin dalam bentuk amalan. Mungkin amalan. Anggota badan ini yang nampak, atau amal haji ini yang tidak nampak. Ada yang syirik akbar, ada yang syirik akbar. Itu semuanya pembahasan tentang masalah syirik. Seorang dai Allah harus bisa menerangkan satu persatu dari pembagian tadi. Berikut, wasilah-wasilah perkara-perkara yang menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan. Dan kitab yang paling baik dalam bab ini adalah kitab Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Lebih bagus lagi dengan syarahnya Kitab Tauhid syarah Fathul Majid syarah Kitab Tauhid. Lengkap pembahasannya. Yang kemarin ini disampaikan kepada umat supaya mereka mengerti bagaimana syirik itu, bagaimana macam-macamnya, bagaimana bentuk-bentuknya, bagaimana wasilah-wasilahnya, bagaimana perantara dan segala macamnya. Diterangkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Supaya umat itu mengerti betapa berharganya nilai tauhid dan betapa jeleknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwahnya ahli sunnah, dakwah salafiyah nabawiyah sunniyah. Lebih mengedepankan empat ini, baru kemudian tahap yang berikutnya. Gradual ya Pak, tapi porsi untuk tauhid dan syirik lebih besar. Maaf ya Hadar, saya tanya tadi, anda bawakan dari masyarakat global lebih terperinci, supaya anda bisa memahami tasawur gambaran lengkap tentang pembahasan kesyirikan. Semua pembahasan syirik dari mulai A sampai Z tidak akan keluar dari pembahasan tadi. Barakallah. Ini cara mengetahuinya dengan ilmu usul fikih. Ada kaidah ilmu asbabul taksir. Sabab itu ialah melihat dan membaca semua kajian masalah syirik. Sabar. Diteliti semuanya. Setelah itu, takdir klasifikasi. Kedua, ada begini, bagi lagi, ini, bagi lagi, ini begini, ini ada yang begini, begini, begini, begini. Yang dihafal yang tadi itu, salah. Muwahid, anti syirik. Allah yang harus. Cuman, 5 menit, dapat baik saya semacam itu. Dibahas sendiri, setengah mati. Allah yang harus itu. Nah, ala kulli hal hadis. Intinya prinsip dan metodologi dakwah salafiyah yang pertama ialah al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai dakwahnya dengan perkara yang paling penting dan yang penting setelah itu. Dan yang paling penting ialah dakwah kepada tauhid dan anti syirik. Prinsip yang berikutnya, ini penjabaran materi ya, sebelum masuk kepada bab yang ketujuh. Yang ketujuh juga termasuk metodologi dakwah salafiyah, tapi kita akhirkan, kita lengkapi terlebih dahulu prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang lainnya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah memulai dengan yang paling penting. Yang kedua, membedakan antara mendakwai kaum muslimin dan mendakwai non-muslimin. Bisa ya Pak? Membedakan antara mendakwai kaum muslimin dengan mendakwai non-muslimin. Dakwah kepada kaum muslimin ada cara tersendiri. Dakwah kepada non muslim juga ada cara tersendiri. Yang kepada muslimin wabah secara ya. Yang kita sekarang barakallahu fikum ialah mendakwai orang-orang kafir. Saya adalah kasih kesadaran bahwa dakwah Islamiyah, dakwah salafiyah, Ahlussunnah wal Jamaah itu dakwahnya bukan sekup ikhwan, itu bahasanya hantu. Dakwai para ikhwan akhwat saja. Nah, tapi yang namanya dakwah Islamiyah, dakwah Salafiyah itu mendakwai seluruh kaum muslimin. Bahkan mendakwai seluruh muslim sekalipun. Sehingga jawabannya luas. Jangan bikin sekecil daun kelor. Luas dakwah salafiyah. Saya sabarkan supaya alamnya dirubah sedikit. Alamnya selama ini dakwahnya cuma berputar pada kesimpulan insyaallah. Sedikit dibuka, dakwah salafiyah itu dakwahnya menyeluruh. Syumuliyah itu dakwah namanya. Menyeluruh kepada semua pihak. Yang muslim, yang non-muslim. Adapun terkait dengan mendakwai non-muslim, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditekankan oleh seorang dai Allah. Yang pertama, menekankan dakwatul tauhid lebih dalam lagi. Dikarenakan mereka itu masih kafir, masih musyrik, sehingga perlu lebih ditekankan kembali dakwah dan penjelasan tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah, apa itu syirik, apa itu kufuran, dan macam-macamnya. Ini barakallahu fikum nampak dari contoh dakwah para anbiya wal mursalin. Dari mulai Nabi Nuh alaihi wasallam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu, itu kan dakwahnya kepada siapa? Kepada kaum kufar, kaum yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat dakwah mereka titik tekannya kepada apa itu? Tauhid. Lebih ditekankan lagi, lebih diperbanyak lagi, lebih diperjelas lagi pembahasan tauhid dan syirik tadi. Supaya orang kufar itu memahami bagaimana syirik itu, bagaimana kufur itu, dan bagaimana tauhid itu. Sudah nampak barakallahu fikum dari hadis Na'bas kitab yang kelima ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memutus sahabat Mu'adz Jabal Qiyamah, beliau memberitakan bahwasannya sahabat Mu'adz nanti akan mendatangi qauman ahli kitab. Maksudnya suatu kaum dari kalangan ahli kita, al-Yahud wa Nasara. Mereka berkata itu terakhir. Jawab baik. Para kula gitu. Ahli kita, Muslim masyarakat. Jawabannya kok ini? Hah? Yakin, kafir. Fir. Dan para siapa yang meragukan kekufuran mereka, dicurigai keislamannya. Allah ya. Dalam riwayat ini, Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada sahabat Mu'adz supaya yang kali pertama dijawabkan ialah masalah tauhid. Beliau mengatakan begini, Fa'idha jiktahum, kalau kamu datang kepada mereka ahli kitab itu, Fad'uhum ila ayyashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka dakwailah mereka supaya mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhid. Maka ditekan para du'at Allah ketika mendakwai kaum kufar, tauhid terlebih dahulu didahulukan. Ini apa pertama? Yang kedua, perkara kedua yang juga perlu diperhatikan oleh para du'at Allah ketika mendakwai kaum kufar ialah mengalihkan perhatian kaum kufar tadi. Mengalihkan perhatian kaum kufar supaya mereka merenungkan keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Taala. Namanya berdakwah kepada mereka dengan ayat-ayat kauniyah. Tapi ingat, tidak semata-mata cerita dongeng tentang keajaiban alam atau diputarkan fisik di alam, bagaimana lautan, bagaimana gunung-gunung dan semisalnya, harafiin ya. Maksudnya para kalau itu biara, setelah perhatian mereka dialihkan ke sana, diajak merenungkan ayat-ayat kauniyah, keajaiban ciptaan Allah Taala, digiring kepada pembahasan uluhiyah. Tadi kan rububiyah gitu ya. Ayat kauniyah digiring kepada pembahasan uluhiyah. Pecah. Lihat langit-langit. Langit yang sebagai atap bumi dengan tanpa tiang. Coba pikirkan, siapa yang menciptakannya? Iya, orang kafir yang cerdas tidak bakal mengatakan Yesus. Nah, fitrahnya akan terbuka. Dia akan mengatakan Allah. Gitu ya. Agak sedikit malas sih. Allah. Terus yang kita gunung, lautan, ini, terus ini. Tekankan, siapa yang menciptakan mereka semua? Yang kamu sembah itu, yang ini, maka semua kamu mengatakan, bukan. Kamu kirim ini. Setelah itu, kamu kemudian kirim mereka untuk memikirkan apa yang mereka sembah. Apa mungkin yang kamu sembah ini, yang salib ini, bisa menciptakan langit dan bumi? Apakah mungkin yang telanjang itu bisa menciptakan lautan yang luas dan lebar semacam ini? Terus dikirim dengan semuanya. Terus. Ujungnya ialah dibawa kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Diyakinkan pencipta tunggal, pengatur tunggal alam raya ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikirim kepada uluhiyah. Kalau Allah Taala yang menciptakan semua ini, yang mengatur semua ini, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi, bukan sesembahan kamu yang tidak ditata. Ini dalam Al-Qur'an Al-Karim banyak ayat-ayatnya. Itu di atas uslub Al-Qur'an ketika mendakwai kaum musyrikin. Rasul diminta untuk itu. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh ila akhir ayat. Banyak ilmu yang mereka mau pelajari. Dikirim dari pembahasan rububiyah pada pembahasan uluhiyah. Allahumma ta'ala. Bisa pula dengan membuat masalah permasalahan tentang sembahan-sembahan mereka yang lemah, yang rendah, yang hina itu, dan sisa. Kirinya larinya ke arah. Yang kedua orang Allah itu, atau yang ketiga, yang harus perhatikan adalah orang jahil ketika mendakwai kaum musyrikin kaum kafir. Ialah mengalihkan perhatian kaum kufar untuk memikirkan hakikat sesembahan mereka. Tadi kan terkait dengan alam kaum dikirim ke uluhiyah. Yang ini diminta untuk memikirkan, dialihkan perhatiannya untuk memikirkan hakikat yang mereka sembah. Yang nyembah berhala, yang nyembah pohon keramat, yang nyembah kuburan, yang nyembah Yesus, yang nyembah ini, yang nyembah itu. Diajak berpikir mereka itu, coba pikir rumahan kalian ini. Ini nampak jelas dari dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada peristiwa besar yang menghiburkan masyarakat dia ketika itu. Tatkala mereka semuanya pergi. Dan beliau seorang diri datang ke tempat-tempat ritual mereka. Dihancurkan semua berhala-berhala mereka kecuali yang alaihissalam. Ringkasnya kan dipanggil. A'anta fa'alta hadha fi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan tindakan ini kepada sembahan kami dan ibu wahid Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim pun punya kesempatan untuk mengajak mereka berpikir. Memikirkan hakikat sembahan mereka itu. Bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu ikan yang dikul. Oh enggak. Karena ada yang saya. Yang melakukannya itu yang paling gede, yang paling besar. Tanya kepada dia kalau bisa ngomong. Karena kata fas'alu in kanu yansifun. Tanya dia kalau bisa bicara. Itu kata para ulama, upaya untuk menyadarkan mereka tentang hakikat sembahannya. Iya, tidak bisa ngomong kaumnya itu. Langsung dengan polos yang mengatakan Kat Alinta, maha ula'i yasifu. Berarti kamu tahu sendiri tidak bisa ngomong ini. Sudah satu kosong. Satulah yang berarti. Itu berpikir orang yang cerdas yang insya Allah terbuka pintu hidayah untuk dia. Masuk saya nyembah sesuatu yang gak bisa ngomong. Saya kan ngomongnya pasak. Cerdas. Bisa ngomong A, B, C, sampai Z. Beragam omongan yang saya utarakan. Ini yang saya sembah. Gak bisa ngomong. Ya lebih afdol saya daripada dia. Dia berpikir. Begitu pula para kelahikun yang diabadikan dalam Al-Quran dari ucapan Nabi Allah Ibrahim. Beliau juga mencecar kaumnya dengan berbagai macam pertanyaan seputar itu. Itu diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara. Qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun. Apakah mereka-mereka itu bisa mendengarkan kalian tatkala kamu berdoa kepada mereka? Apakah mereka bisa memberikan kemanfaatan kepada kalian atau membahayakan kalian? Jawabannya, ya saya batu berhala dihancurkan Nabi Ibrahim ya menengwai diam saja hancur yo pasrah tidak bisa melawan sedikit pun. Bahkan dalam ayat yang lain diumumkan apa namanya dikasih-kasih permisalan begitu. Ketika ada seekor lalat yang hinggap di berhala tadi itu. Lalat tidak bisa dilawan oleh berhala tadi itu. Benar. Terus kita dengan pernyataan dan pertanyaannya begini. Terus. Supaya mereka tahu hakikat yang mereka sembah. Begitu pula barakallahu fikum ketika mendakwai kaum musyrikin kaum kufar. Contoh dakwah Nabi Allah Ibrahim yang kita praktekkan dengan cara yang baik. Nah, dakwai kaum musyrikin yang demen sekali dengan pohon gede yang keramat itu. Ada apa-apa, sajen, dikit-dikit, sajen, dan segala macam. Terangkan kepada masyarakat dengan cara yang paling musyrikin itu. Nah, apakah ini pohon bisa bicara? Terus, apakah dia bisa mendengar suara kalian? Bisa memberikan kemarahan pada kalian? Kalau saya kebaga, bagaimana? Dan misalnya, itu semuanya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para doa Allah ketika berjawab kepada kaum kufar. Sehingga memiliki cara yang berbeda ketika mendakwai kaum muslimin. Ini pula para kalau dakwah yang dilancarkan ketika mendakwai pelaku-pelaku kesyirikan dari kalangan orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Juga barakallahu fikum di antara uslu cara yang diperhatikan yang keempat ialah menggunakan uslu terhib wa terhib. Terhib menyemangati mereka untuk beriman kepada Allah. Tarhib menakut-nakuti mereka dengan adabnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampaikan tentang keutamaannya kaum mukminin yang beriman kepada Allah, pahala amal saleh, ceritakan surga dan segala macamnya. Menyemangati mereka. Dan menjelaskan betapa seliknya kekufuran, bagaimana balas timbal nanti untuk kaum kafirin, kaum musyrikin, ancaman-ancaman untuk mereka semua dunia akhirat. Tarhib wa tarhib. Hal yang mungkin menciptakan. Ini nampak pada dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada Fathu Mekah. Para ulama. Apa itu? Ya, berdakwah kepada orang kafir dan berdakwah kepada kaum muslim. Juga di antara upaya untuk mendakwahkan kufar yang disebutkan sini para ulama ialah ini kondisional saja. Al-mujadalah billati hiya ahsan. Berjidal, berdebat dengan mereka dengan cara yang terbaik. Membongkar semua syubhatnya kaum kufar. Yang ini khusus untuk seorang muslim, seorang dai yang telah mumpuni dan matang keilmuan keislaman dia. Barakallahu. Sehingga debat antar agama dan segala macamnya itu bukan sembarang orang yang melakukannya. Sangat kondisional. Dalam kondisi tertentu saja. Ketika dibutuhkan, boleh. Tapi untuk orang-orang khusus yang matang keilmuannya. Tidak sembarang dai. Ini dicontohkan oleh para ulama kita dalam karya-karya mereka. Seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Jawabus Sahih liman badala diman matih. Kitab khusus yang membongkar tentang akidahnya kaum Nasar. Juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ini kitab Hidayatul Hayara. Juga membantah syubhatnya kaum Nasar. Ini yang kedua. Yang ketiga. Dari prinsip metodologi dakwah salafiyah. Membedakan antara mendakwai orang-orang jahil dengan mendakwai ashabul ahwa'i wal bid'ah. Membedakan antara dakwah kepada orang-orang jahil dakwah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah al-ahwa. Caranya beda. Kita bisa lihat bagaimana contoh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika beliau mensikapi orang-orang yang jahil, yang belum mengerti ilmunya, bahasa Arab masih awam. Gitu ya. Bahas sebagian ikhwan baru ngaji atau baru taklim, masya Allah. Rasul ketika mendakwai mereka didakwai dengan penuh hikmah, penuh kelemah lembutan, penuh kesabaran, sangat tinggi. Dan ini saya terangkan berkali-kali. Contoh ketika ada Arabi, Arab kedalaman yang kencing di masjid. Dengan kali, bagaimana Rasul dengan penuh hikmah, dengan penuh arif, kebijaksanaan yang luar biasa, dengan kelembutan, mendakwai dia dengan cara yang baik. Tidak ada amarah, tidak ada kekerasan, tidak ada sebarkan, dan semisal. Ketika, Allah dari itu. Tapi dengan cara halus, dengan cara yang halus. Padahal jatuh dalam kesalahan. Kisahnya sahabat yang mulia, Muawiyah bin Ibnul Hakam As-Sulami, yang tidak dalam salatnya. Tidak ada pukulan, tidak ada caci maki, tidak ada ludah meludahi, dan semisalnya. Memang, tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan hati yang bagus. Juga contoh yang ketiga, seorang pemuda yang minta dispensasi zina ini. Masih ingat ya? Ayolah. Minta dispensasi untuk berzina. Kalau ada dispensasi kan, para pemuda ada kelonggaran gitu ya. Alhamdulillah. Tidak boleh dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Dengan metode yang sangat mengenal. Dan sejalan itu bagaimana lainnya lagi. Itu dakwah kepada orang yang masih jahil, yang masih awam, segala macamnya. Tidak oleh perkara tauhid, ketika mereka salah, diluruskan dengan cara yang baik. Intinya, dirizkin walil, dengan kelemah lembutan, dengan perangai yang halus, dengan bahasa yang santun, hikmah. Tidak satu sejarahnya dakwah salafiyah, dakwahul anbiya wal mursalin, dakwah salafun saleh, mendakwai orang-orang yang baru ngaji langsung dijejeli dengan ilmu fitnah. Itu gak ono, Pak. Kalau ada yang mengaku itu dakwah salafiyah, salafiyah tak. Salafiyahnya ente. Bukan salafiyah sesungguhnya. Nah, itu tentunya. Tara kalau suntingan juga. Iya, kalau di dari kasih begini satu mengantuk. Alah. Lain halnya ketika mendakwai ashabul ahwa'i wal bid'ah. Para pengetahu-pengetahu akidah umat yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang membahayakan akidah umat, Rasul tidak kemudian menghadapi mereka dengan tegas terarah memandang maslahat dan madharatnya. Anda lihat pada peristiwa pembagian harta tunai ketika Zulkhuwaisirah ad-Damimi an-Najdi datang pada Rasulullah SAW, ini jika bakal khawarij. Ketika bagi harta tunai, ada orang datang ini tahu-tahu mengatakan, ya Muhammad i'til fa innaka la ta'til. Hadihi ismatun la yuradu biha wajhullah. Muhammad, adil kamu. Kamu itu tidak adil bagi atas perangkatan perang ini. Ini pembagian yang tidak ikhlas. Rasul begitu kan. Yang pertama tegas seluruh sikap ini. Dia mengatakan, man ya'adil illa matun adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau tidak adil? Dengan bahasa-bahasa tegas. Lain bahasanya ketika menyampaikan kepada A'rabi tadi, ketika menyampaikan kepada sahabat yang mulia, Muawiyah bin Al-Hakam Al-Sulami, lain ketika menyampaikan kepada pemuda yang tadi tidak disebut di sini itu, lain dengan yang ini, tegas. Mani ya'ti illa takun akhir. Bahkan langsung beliau memperingatkan umatnya tentang bahaya orang ini. Para pengikutnya langsung ketika dia balik-balik ditunjuk tengkuknya langsung akan keluar dari sulbunya orang ini, kaumnya begini. Tahdir, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan dia dan penyimpangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tapi dengan penuh pertimbangan dan pertimbangan maslahat dan madharat. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa mengatakan, ya Rasulullah, da'i adribu unuqa hadzal munafiq. Biarkan aku penggal lehernya munafik ini. Apa kata Rasul? Jangan biarkan. Beliau punya alasan, saya khawatir nanti orang-orang berkomentar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membunuh teman-temannya. Itu kan pertimbangan masalah adat nasarat. Tegas, tapi tidak kebablasan. Nah, kemudian tegas. Ya Rasulullah, penggal. Penggal. Ya, penuh pertimbangan masalah adat cuma berotak. Itu ketika mensyukuri ashabul ahwa'i wal bid'ah. Suntuh-suntuh Rasul dalam mendakwai mereka dan menerangkan kondisi mereka diambil contoh yang baik. Begitulah salafun salih rahimahumullah ta'ala ketika mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah pun demikian. Sehingga dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah prinsipnya hajar wa tahdhir. Dihajar, diperingat, dan umat diperingatkan daripada mereka. Hajar itu maknanya luar daripada. Karena tidak nasi salam ya hajar, tidak tegur sapa ya hajar, tidak bermajlis juga hajar, tidak menghadiri taklim yang mereka juga hajar, tidak menambahkan jenazah mereka juga hajar, tidak menjumat sakit orang yang sakit di amal mereka juga hajar, itu semua bentuk-bentuk hajar. Nah, itu pun melihat kondisi maslahat dan mudharat di tengah-tengah masyarakat. Terkadang seorang sayyid Allah itu tidak mungkin bagi dia melakukan hajar total. Ketemu sama pokok fitah, kelas kakak. Papasan begitu, banyak orang yang menyaksikannya. Dalam kondisi yang demikian, tidak mungkin barangkali bagi seorang sayyid Allah itu. Masyarakatnya langsung menilai kurang ajar Ustaz Tafri. Masa sama tokoh masyarakat yang sepuh dikasih punggung. Nah gitu ya. Mungkin terjadi kondisi yang demikian. Ketika dikhawatirkan kondisi yang demikian, mungkin untuk hajar tidak mengucapkan salam atau tidak tegur sapa belum bisa dilakukan. Dalam kondisi yang demikian, kita tegur sapa dengan Pak Yai kita tadi. Padahal ya, ketemu dia. Mungkin dia yang nyalami duluan, mungkin nanti yang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Tapi dalam hal yang lainnya, afwan. Di situ datang ke majlis dia, jemaah. Dianya sedang sakit, Allah yasfi. Kan gitu ya? Mudah-mudahan jadi peringatan. Dia mati, diurusi tonggong-tonggong ini. Itu hajar juga. Wah, jangan menggunakan terapan-terapan faedah yang pas tetap berkait dengan babul hajar. Sekarang, dari prinsip dasarnya ketika di asfabul ahwa'i wal sidak, at-tahdir wal hajar. Sesuatu yang tidak mungkin diterapkan kepada orang-orang jahil, orang-orang awam yang belum memahami agama Islam dengan benar-benarnya atau baru saja mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya. Yang arif orang jahil itu ngerti ini jahil atau bukan dengan sikap yang berbeda-beda. Jadi kan? Yang berikutnya, membedakan antara berdakwah kepada penguasa dan berdakwah kepada masyarakat biasa. Masyarakat umum ya, muslimin tarung naifat. Nah, tapi sekarang antum dihadapkan mendakwai seorang penguasa. Itu prinsip dakwahnya berbeda. Usul dakwahnya pun juga berbeda. Kenapa? Karena penguasa itu apa ya, Pak? Penguasa itu punya kekuatan, kan? Apalagi? Pasti masih temenin aku rupanya. Punya kekuatan, kan? Kekuatan. Paham ya? Kekuatan, kekuatan. Yang megang negara itu Pak Penguasa. Yang megang pasukan prajurit negara itu Pak Penguasa. Yang punya mata Pak Penguasa. Jelas kita cara mendakwai penguasa dengan masyarakat biasa. Prinsipnya para ulama, jika mendakwai penguasa itu, yang pertama menerapkan akidah prinsip ahlu sunnah kepada penguasanya. Ini yang pertama. Sehingga seorang da'i menerapkan terlebih dahulu prinsip as-sam'u wa ta'ah li wulati umur. Mendengar dan mentaati penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Tunjukkan sebagai masyarakat yang taat penguasa dalam perkara yang baik. Ini prinsipnya Islam ya, Pak ya. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Ini para umara, para penguasa. Hadza awalan. Dan ini kunci kesuksesan mendakwai penguasa. Tunjukkan prinsip Ahlus Sunnah kepada penguasanya. Prinsip as-sam'u wa ta'ah. Prinsip kesabaran dalam menghadapi kebaliman-kebaliman mereka. Prinsip mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Wailah. Ini kunci. Di antara upaya untuk lebih memudahkan mendakwai para penguasa. Penguasa itu kalau melihat rakyatnya nurut, gampang menerima masukan. Ya, Pak, ya? Sebaliknya penguasa itu akan sangat antipati ketika yang menyampaikan masukan-masukan itu orang yang dikenal pemberontak, dikenal penghujat, dikenal yang berupaya menggulingkan kekuasaan dia. Siapa Pak Mel? Kayak itu. Ini niatnya gak ikhlasilah kita kalah. Niatnya ngerebut kursi yang saya duduk sekarang ini. Sudah bicaranya sudah siapa? Tegayu syariah. Itu cara apa? Tunjukkan kepada masyarakat, kepada penguasa, kepada masyarakat da'i Allah yang menerapkan prinsip al-sunnah kepada penguasanya, as-sam'u wa ta'ah. Baru cara yang kedua, warakallahu fikum, ialah upaya langsung an-nasihah lil-wulad, menasihati para penguasa. Juga dengan menggunakan prinsipnya Ahlus Sunnah, menasihati mereka dengan sembunyi-sembunyi. Fima bainaka wa bainah, antara kamu dengan dia saja. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Sehingga tidak dengan frontal di depan halayak ramai. Bukan dengan cara menghujat di mimbar-mimbar Jumat, mimbar-mimbar Id. Bukan dengan cara menghujat di media-media cetak elektronik dunia maya itu misalnya. Tidak. Ada yang keliru, ada yang salah, ada kebijakan yang membahayakan umat dan semisalnya. Layangkan surat. Ketemu langsung dengan dirinya. Sampaikan aspirasi dengan cara yang baik kepada wakilnya. Di masing-masing daerah itu misalnya. Terus berbagai macam upaya dan cara yang baik yang sembunyi-sembunyi untuk menasihati sang penguasa tersebut. Alhamdulillah. Ini hadis menunjukkan hadis yang telah berani dan juga dikuatkan dalam riwayat yang lain tentang masalah ini. Sudah dipraktekan langsung oleh salah satu saleh. Dipraktekan oleh Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu wa arba. Ketika banyak masyarakat yang datang kepada Usamah bin Zaid, kenapa engkau tidak berbicara kepada khalifah ini? Yani Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. Jadi mengatakan aku sudah berbicara dengan dia, antara aku dengan dia saja. Dan aku tidak akan mau membuka pintu fitnah dalam bab ini. Syahidnya, menasihati segala macam ini sembunyi-sembunyi antara kamu dengan dia. Cara yang semacam ini akan lebih mudah diterima oleh pak penguasa. Dia merasa dikasih masukan-masukan yang berharga dengan tanpa harus dikuliki di depan khalayak ramai. Dan kamu gak punya target. Targetnya kamu menyampaikan nasihat. Diterima, gak diterima. Bukan tanggung jawab dan urusan kamu. Itu sebenarnya Rasulullah. Diterima, alhamdulillah, tidak sudah menyampaikan tanggung jawab. Alah. Ini prinsip Ahlussunnah, prinsip sa'wah salafiyah yang tidak diterima oleh kebanyakan muslimin harfiin. Prinsip yang semacam ini yang mereka istilahkan tuduhan-tuduhan kepada Ahlussunnah di wal jamaah sebagai kiai yang menjilat penguasa. Dari penguasa. Dari umar dan semisalnya. Padahal Mereka orang yang sangat jauh dari itu semuanya. Dan justru para harajiin itulah yang sangat dekat dengan urusan kepenguasaan tadi. Allahumma ista'ana wa hauna wa quwwata illa billah. Ala kulli hal, ini dua prinsip mendasar terkait dengan dakwah kepada hukam. Maka samakan baik-baik. Satu lagi. Sampai jam berapa ini? Jangan sebelah. Jam berapa bukunya? Gitu ya. Oh, yang berikutnya. Yang berapa yang berikutnya? Yang kelima. Ini juga harus diperhatikan baik-baik oleh para suami Allah. Ialah memperhatikan perasaan para makhluk, usia para makhluk, kemudian daya tangkap para makhluk, dan secara umum kondisi para makhluknya. Ini prinsip metodologi dakwah salafiyah yang betul-betul harus difahami dengan baik oleh orang dai ila Allah. Maknanya barakallahu fikum, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk, tidak bisa antum berdiam ya semua makhluk. Ketika yang kamu hadapi itu ialah para madu'u dari kalangan talabatul ilm, para pencari-pencari ilmu yang siap menimba ilmu kamu 24 jam ala pesantren. Itu kamu bisa menyampaikan ilmu sepuasnya kamu sudah dengan jadwal-jadwal yang kamu tetapkan, padat dan segala macamnya, pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Contoh, hafalkan ini, hafalkan itu, harus begini, harus begitu. Itu mungkin. Kenapa? Kesiapan dia memang dipersiapkan sama mereka. Yang namanya nyantri ya siap begitu, nyantri, marah-marahkan, minggir. Kan gitu ya? Metode yang semacam itu tidak mungkin kamu terapkan ketika kamu mengadakan kajian-kajian halaqah-halaqah umum di hadapan seluruh kaum muslimin. Secara umum, tidak mungkin. Yang namakan sekarang ini, tidak mungkin. Kajian umum tiap bulan. Semua peserta wajib menghafalkan kitab Al-Arba'in di mana disalah. Kalau tidak hafal, maksud. Gimana kata ini? Oh, gimana? Keluar dari sini. Apa? Kuh, gitu ya. Ya kan lihat kondisinya. Yang datang itu ialah ada orang-orang yang mempunyai kesiapan semacam itu. Ada yang belum punya kesiapan semacam itu. Nah, kalau jadinya monoton, kayak kaget di para santri-santrinya begitu. Tukar kaget, maksudnya. Bukan karena nggak senang ilmunya, tapi takut dikeluarkan karena nggak apa. Ya, waduh, aku cendol. Kapal nggak balik, kapal bukan nggak berputar, kapal satu jam lagi balik. Gimana? Akhirnya apa? Daripada malu diusir dari halang apa sih salib, terus penting. Enggak usah datang aja lah. Kirim rekaman aja kepada Allah. Ulan yang sudah pinter ini. Mengharapkan orang dari ilmu secara langsung. Ini sesuatu yang dikiranya perkara yang enggak ada artinya. Tapi subhanallah itu sangat-sangat menentukan keberhasilan sebuah dakwah. Sebagai contoh ya, yang terjadi dalamnya Rasulullah SAW. Di yang dikeluarkan dalam sebuah hadis. Yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Dari hadis Malik bin Khuwairid radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah yang diceritakan. أتينا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شديد المتقاربون. Kami pernah mendatangi Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan kami ini pemuda-pemuda yang seumur sepantaran. Mereka berapa orang? فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً. Maka kami pun tinggal di Madinah, di sisi Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam selama 20 hari. Bahasa orang itu, dawah intensif 20 hari. Gitu. Perihat langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. 20 usianya masih syabibah, pemuda-pemuda yang seumur. Ini bukan ujianan, Pak. Diterangkan nanti, ternyata mereka sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga dan tidak membawa keluarganya. 20 hari. Ya. Yang keluarga sudah terbaca lah. Gitu ya. Katanya Malik dan Khuwairid, فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما رفيقا. Adalah sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang yang sangat penyayang dan rafiq. Hatinya lembut. Gampang terenyuh. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana. Maka tatkala beliau sudah memperkirakan dan menduga kami sudah kepingin balik ke keluarga kita masing-masing. Saya bahasakan begitu, Pak. Salah kalimatnya menggunakan kata-kata ishtahaina. Ini seperti itu. Maka akan dikesulkan sedikit, Pak. Ya, alhamdulillah, gitu ya. 60 hari meninggal keluarga masih muda. Waktu-waktu itu ya, maklum lah. 20 hari tidak apa. Masih muda-muda ini. 20 hari meninggalkan keluarga. Rasul paham. Ini sudah ingin balik pulang ke rumah. Tapi kalau dia melihat mereka sudah kepingin balik pulang ke rumah merindukan keluarganya, maka beliau pun bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggal di kampung kami. Kita memberikan khabarnya kepada Rasul dan beliau mengatakan irji'u ila ahlikum faqimu fihim wa'allimuhum. Silakan pulang ke keluarganya masing-masing, tinggal bersama dengan mereka, ajari mereka ilmu. Adalah. Baik, apa kira-kira yang kita lakukan di sini? Yang kita ambil di sini. Baik, besar untuk orang-orang di antaranya. Lihat di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam betul-betul memperhatikan syu'ur syabab. Perasaan seorang pemuda. Belajar ya, belajar. Takut, takut. Daurah, daurah. Intensif, intensif. Tapi seorang dai itu harus pandai-pandai membaca situasi. Hah? Direncanakan daurah intensif 1 bulan. InsyaAllah. Nah, datang syabab. Mutazawji. Baru dapat setengah bulan sudah kukur-kukur sebuah kepala dia. Allah Nusa. Ditanya itu sudah mulai. Kalau begitu lebih jawabannya itu juga. Lihat buku itu sudah bukan tulisan-tulisan kitab. Yang ada sudah wajah-wajah siapa Allah Allah kita itu. Dalam kondisi yang demikian, seorang sa'i yang dicontohkan dari sama Rasul, rahim, rafiq. Itu mengerti kondisi mereka. Ya, ternyata kondisinya demikian, mau apa lagi? Ya, silakan pulang. Alhamdulillah, setengah bulan dapat daur intensif. Mudah-mudahan yang telah diperoleh bermanfaat. Ajarkan kepada keluarga dan kaum masyarakat kalian. Ya, biar dengan bahasa falamma dhanna anna qad ishtahayna naqaitul muhim. Kalau satu dua orang yang memang seperti itu kan kondisinya, ini tidak apa-apa. Tapi kalau sudah hampir seluruh mayoritas atau kebanyakan peserta seluruh intensif itu sudah ishtahau ila ahlihim, jangan paksa-paksa, jangan kamu mengatakan dulu, buat semangat-semangat di sini ya. Dulu salafus saleh rahimahumullahu ta'ala belajar tahunan. Diceritakan sejarahnya Al-Imam Qasim. Pengantin baru belum lama ditinggal pergi untuk belajar mengguru kepada Imam Malik. Sampai 17 tahun lamanya. Hamil istrinya itu sampai anaknya lahir, taruh besar, suruh nyusul bapaknya. Salah mulai soleh 17 tahun. Masyaallah. 17 tahun lamanya. Sabar, begini, begini, begini. Waantum, daun terbulan, terus tengah bulan. Antum ini enggak pantingan. Ustaznya bisa ngomong kayak gitu karena rumahnya di sebelah masjid. Keluarganya dia lengkap di situ, nyaman Ustaznya. Nah kemudian mereka-mereka yang jauh dari tempat tinggalnya masing-masing itu, keras-keras. Lain kondisi zaman dahulu, lain kondisi zaman sekarang. Riwayat-riwayat semacam itu baru keluar, itu kondisional. Secara umumnya memperhatikan kondisi perasaan apa maksudnya. Kata mesti mencipta. Ada tuh. Terkait dengan umur, juga perhatikan. Lain berbicara dengan orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, dengan yang masih muda. Ketika mendakwai orang-orang sepuh-sepuh yang sudah tua, kok gak mungkin kamu kudu-kudu di sini balik. Gak mungkin kamu marah-marahin. Nah mungkin kamu dijeli dia dengan maklumat-maklumat yang sobat-sobat para pemuda. Maklum sudah mulai udur usianya. Tidak kemudian, bah, siapa mas? Dia jari gak muda-muda. Disuruh menghafal hadis. Innamal a'malu binniyat. Gak apa-apa. Apa sih gini-gini kan begitu sudah dapat. Nangis sakit ke batu aja itu. Ya Allah, aku ingin belajar aku menjawab. Allah besar. Itu kenapa ya? Hatinya ini yang kurang baik, yang kurang keren. Harus. Ini harus kita kondisi umur sudah perhatikan. Cara menyampaikan kepada yang lebih tua. Kemudian tema yang disampaikan. Sebab ukurannya. Ini menyusulkan dengan kabarnya masing-masing. Kepada yang muda, kepada demikian. Allah SWT, wa hawla wa la quwwata illa billah. Ala kulli halin hamdina azzaqallah. Ternyata dakwah ila Allah itu tidak seringan yang kita bayangkan. Tidak segampang yang kita sukai. Dakwah ila Allah, dakwah salafiyah, dakwah sunniyah. Tawatul Haq yang mulia ini ternyata memiliki sekian banyak prinsip-prinsip metodologi-metodologi yang harus diperhatikan dan dipahami oleh para duat di Allah. Supaya dakwahnya betul-betul sampai kepada masyarakat dengan hikmah, dengan kelemah lembutan, dengan cara yang pas sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka saya lagi diingatkan, yang namanya dakwah itu kan semata-mata bisa bicara. Nah semata-mata bisa ngomong. Saya menyampaikan, tapi melihat sekian banyak perkara-perkara tadi, itu baru sebagian. Nanti yang lain untuk sampaikan nanti pada dulu. Sekarang sudah sangat-sangat. Allah. Ini semuanya sebagai mahasiswa untuk kita masing-masing. Jangan merasa dirinya sudah seakan-akan dari kehidupan. Ketika dia mampu mengatasi atau mengurusi sebuah permasalahan dalam sebuah dakwah. Sudah bisa mengatasi problem kita dalam dakwah. Sudah bisa mempengaruhi sekian banyak orang dalam kerajaan dakwah. Ya, semoga yang membayangkan. Seringkalinya cara metode yang diterapkan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai dai jauh dari harapan tadi. Ada tipe-tipe dai sekali tampil bubar. Ya, yang masya Allah mungkin dikatakan jagoan manhaj. Tapi nggak benar manhajnya itu. Wah, kalau dalam dakwah di masyarakat tidak tinggal misalkan satu santrinya wala masyarakat umum misalnya sudah diikat sangat diikat ini ngalor ngidul sana pembahasannya itu pulang-pulang JR pulang-pulang JR pokok ini sikap pokok di masyarakatnya pokok politik pokok ini pokok semuanya dari satu jadi mudah terlalu orang yang mendengarkan sangat gemetar-gemetar gini. Kuat-kuat panitianya itu. Selesai ceramah langsung harus kucam ditentu. Maaf, cuma sekali saja anda tambah sih. Alhamdulillah, syukur. Saya memang spesial begini. La haula wala quwwata illa billah. Saya itu kalau dakwah di sebuah masjid, super sekali. La haula wala quwwata illa billah. Dai ya ikhwan, bangga dengan metode yang semacam itu. Nah kalau demikian model dakwahnya, mau dakwah di mana? Mau di hutan. Dakwah monyet. Kera-kera itu. Nah berpikir sejauh apa yang diterangkan tadi. Allah musta'an wa haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal. Yang diingatkan di sini para pelatih dakwah Islamiyah urusannya besar, maka para duat Allah harus betul-betul memahami metodologi dakwah Salafiyah tadi dengan sebaik-baiknya dan bisa menerapkannya kepada majukunya dan kondisi majukunya masing-masing sehingga target dakwah terpenuhi. Target dakwah Salafiyah ialah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, kegelapan syirik menuju tahap cahaya tauhid, kegelapan kekufuran menuju cahaya iman, kegelapan kemaksiatan menuju cahaya ketaatan, dan kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah. Itu target dakwah Salafiyah. Targetnya bukan dalam rangka supaya antum dan pengikut saya, wah antum pengikutnya Allah, tidak. Dari target dakwah adalah untuk itu. Mengeluarkan umat manusia minal zulumati ilan nur dari kegelapan menuju ke cahaya. Mudah-mudahan yang disampaikan sering pertama ini bisa dipahami dengan baik dan insya Allah pada sesi kedua akan terangkan tentang beberapa prinsip-prinsip yang lainnya lagi dan insya Allah bisa membahas bab yang ketujuh tentang permasalahan mana isi dakwah tauqifiyah insyaallah taala wallahu a'lam bissawab nastafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fiik.